إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih dalam pembahasan tentang khatamul khutbah, cincin tunangan atau juga khatamul zawaj, cincin pernikahan. Asy-Syaikh Al-Bani rahimahullah memberikan beberapa dari hadis yang menunjukkan akan haraman hal tersebut. Dan bahwasannya hal tersebut merupakan kebiasaan daripada orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Dengan memiliki keyakinan-keyakinan tertentu pada apa yang dilakukannya. Di samping hal tersebut juga merupakan bentuk mukhalafah shalihah lil adilati shalihah, menyelisihi dalil-dalil yang sahih. Larangan bagi kaum lelaki memakai cincin emas bagi kaum lelaki. Terus saya menyatakan juga kaum wanita. Nanti kita akan lihatlah akan ada munafasan dengan diri yang dibawakan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Dan terkait dengan perkara tersebut, yakni larangan khatamul dzahab di nisa, ini beliau punya satu pendapat khusus, yakni kaum wanita tidak boleh memakai perhiasan yang melingkar. Ini khusus pendapat beliau saja dari kalangan para ulama, baik mutaakhirin maupun mutaqaddimin, tidak ada yang berpendapat demikian dari yang kita tahu. Dan bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz dan yang lain terhadap ijma kesepakatan akan kehalalan dan kebolehan kaum wanita memakai kuli perhiasan sangkulang dari emas, baik yang melingkar atau yang tidak melingkar. Dan Asy-Syaibani membawakan beberapa dalil nantinya yang sangat kuat sekali dari sisi argumentasi, sebagaimana kebiasaan beliau dalam satu pendapat. Beliau mempokokkan pendapat beliau dengan sekian dalil yang sangat kuat. Dan kita akan diirilah ya, akan sebutkan nanti dalil-dalil di bab oleh ibu, dan kita mengkolaskan antara dalil-dalil tersebut. Alama ya sallallahu lana. Baik, adapun terhadap kaum lelaki maka tidak ada silap, kecuali ya ada sebetulnya silap tetap, cuman semaknya satu maksud dalam perkara ini, pembolehan daripada kaum lelaki memakai emas ya, ada pendapat yang membolehkan tapi sangat lemah. Kemudian beliau membuatkan 1, 2, 3, 4 yang sudah kita baca daripada dalil-dalil akan ad-dahab ya, kaum lelaki memakai emas. bagi kaum lelaki. Dalil yang keempat belum selesai kita membaca dari penjelasan Syekh Al-Albani. Di mana di dalam dalil yang keempat ini beliau memberikan tambahan satu perkara. Beliau masukkan satu perkara, yaitu hukum memakai cincin terbuat dari besi. Kemarin sempat kita singgung tapi belum selesai. Hadisnya dipersisikan akan kesohihannya, dan di sini asal tadi termasuk yang kesohihan. Karena ulang kali bacaannya hadis yang keempat. Allah syahadat ya rahimahullah rabi'an an abdillah bin amr anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala ba'd ashabihi khatanan min dhahab. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada sebagian sahabat-sahabat beliau cincin dari emas. Fa'a'udhu anhu, lantas beliau pun berpaling dari fa'alqahu wa taqadha khataman min hadid. Beliau berpaling dari orang tersebut, lantas sahabat tersebut melemparnya, yaitu membuangnya. Wa taqadha khataman min hadid, kemudian setelah itu memakai yang diambil cincin yang dari besi. Fa'ala hadha syam, beliau mengatakan ini lebih jelek. Hadha ilyatu ahli nar, ini adalah perhiasannya penduduk neraka. Fa'alqahu, kemudian sahabat tadi melemparnya, membuangnya lagi. Fa'tahadha khataman min warid, kemudian dia mengambil cincin dari perak. Fa'sa kata'an, dia pun tidak mengomentarinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dari Abu Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Dan sanad ini sanad yang hasan. Abu Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya ini sanad yang hasan. Kita siapa yang meriwayatkan dari Abu Su'aib tadi? Riwayat yang sampai kepada kaum di bawahnya. Wasa kata alaihi ibnu Rojab sendiri tidak mengetahui dalam salah diri. Syekh Al-Bani menyatakan bahwa hadis sahih dan hadis ini sahih. Fa'inna lahu fil musnad tariqat ukhra 'an ibn 'Amr wa fi dhahri. Kenapa? Karena pada musnad Ahmad itu ada jalan yang lain dari Ibn 'Amr, dan terdapat kelemahan padanya. Walahu syahid min hadithi Umar bin Khattab, dan ada yang lagi dari hadis Umar bin Khattab di belakang dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Juga Al-Ufai Warijafat Anakifafi, dan sanad hadisnya, rawi-rawinya semua terpercaya, hanya di situ ada inqita', ada rawi yang terputus. Wawasallahu Al-Ufai di sanad ini ba'ul, dan disebutkan secara bersambung oleh Al-Ufai dengan sanad yang terdapat kelemahan padanya. Warau Ibnu Sa'ad anhu mauqufan, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad darinya juga secara mauquf. Walam syahid tsani min hadits Buraidah, dan hadis ini ada syahid yang kedua dari hadis Buraidah. Kalau ini adalah hadis Amr Abdul bin Amr bin As, maka pada hadis yang lain adalah hadis Buraidah. Dikeluarkan oleh Ashabus Sunnah juga Daulagi, dan dinaikkan oleh Ibn Bar. Akan tetapi dibaikkan oleh Al-Hakim dalam Fathul Bari. Kenapa? Karena pada zamannya terdapat Abu Taibah Abdullah bin Muslim Al-Marwazi. Abu Hazim menyatakan yuktab hadis itu wala yuktabi. Dicatat hadisnya tetapi tidak bisa dijadikan hujjah. Artinya dia bisa mengutip, artinya bisa dijadikan tabrakan. Dan Ibnu Hibban menyatakan yuktab wali khalid. Jadi Abu Taibah ini dia sering salah dan sering menyisi, ya dia berani. Bahwa berani mimpi bari hijri kata sahabat. Sehingga Abu Taibah ini dia berani dari sisi hafalannya. Ghair muhtamad fi nafsih, tidak terkutuk dalam dirinya. Oleh hal apa Hafid ditakrib Sobru Yahid. Karena Hafid memberikan komentar tentang Abu Taibah ini dalam takrib utakrib takrib utakrib dan takrib utakrib yang dohnya takrib ini adalah takrib takrib utakrib Sobru Yahid. Sobru Yahid dia adalah seorang rawi yang sobru. Produk itu derajat di bawah Fikok. Yang ini sering keliru. Artinya terjadi kesalahan dari sisi hafalannya, bukan takut berdusta. Kalau yang seperti ini hukumnya boleh, tetapi tidak jadi dia bisa dikuatkan dengan adanya jalur yang lain. Karena saya menyatakan pamit dulu yukat yubihah diri dan dalam tambahan kuah dan tapakul. Maka semisal ini, rawi yang semisal ini hadisnya bisa dijadikan tabah. Hadisnya bisa dijadikan sebagai penguat dan di saat dia tidak berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri maka hadisnya tertolak. Wara dan hadis min hadza qabil. Sedangkan hadis ini jenis yang ini. Artinya jenis yang ini yang maksudnya jenis yang dijadikan sebagai penguat. Bahwa syahidun qawi insyaallah taala. Walau syahidun talis, masih ada lagi syahid yang ketiga. Min hadithi Jabir, dari hadith Jabir bin Abdullah. Akhrajahu Abu Hasan ibn Shaf al-Muzbir fi juz'in min anali Abi Abdullah al-Hamili wa Ismail al-Safar. Itu nama kitab. Tayyib, yang intinya dengan ini, dengan Jabutul ini, Asyai al-Bari rahimahullah mensuhikannya. Asyai al-Bari rahimahullah mensuhikannya. Tanbi, beliau mengatakan afadil hadis tahrim khatamil hadis. Hadis ini memberikan faedah haramnya cincin terbuat dari besi. Dan pengharaman cincin ini juga merujuk pada dhahir hadis ya. Karena Syekh Al-Albani di saat beliau berdialog dengan jiwa juga haram itu dalilnya beliau pakai adalah dalil tentang cincin juga. Beliau mengatakan dalil yang semisalnya adalah jiwa dan yang semisalnya adalah jiwa sama-sama melingkar. Tetapi dalam hal ini Syekh Al-Albani dhahirnya beliau hanya mencukupkan keharaman tersebut pada khatamul hadis dan tidak kepada yang lain. Tayyib, apa dari hadis tahrim khatamul hadis? Jadi yang diharapkan apa? Khatamul hadis. Cincin terbuat dari besi. Walau alam kenapa tidak membawa kepada keharaman yang lain? Semisal sesuatu yang melingkar yang lain, misalnya kalung, rantai, misalnya dari besi, dari jiwa, dari besi. Kenapa kok tidak diharapkan? Sebagaimana beliau mengharapkan hal tersebut pada emas yang melingkar. Karena emas yang melingkar nanti dalil-dalil yang menunjukkannya nanti kita akan lihat beliau membawa kepada makna secara umum. Baik. Li'annahu ja'alahu syarran min khatamid dhahab. Karena beliau menyatakan jadi Rasulullah SAW menjadikannya lebih jelek daripada cincin emas. Cincin emas itu ada keharamannya, tetapi cincin besi itu lebih jelek lagi. Beliau mengatakan fala yaltar tifta'i ba'di afadil muftin bi'ibah hati. Maka jangan terkecoh dengan fatwa sebagian afadil, sebagian ulama-ulama terkemuka dari kalangan ulama-ulama ahli fatwa yang membolehkan. Beliau dengan bahasa seperti ini yang dimaksudkan oleh beliau siapa? Dia menyebut akal. Tapi orang memang yang berfatwa pembolehan adalah ulama-ulama besar. Asy'ari bin Baz membolehkan. Asy'ari Muhammad bin Shalih membolehkan. Bahkan masa yang terkumpul dan tergabung dalam apa? Lajnah Jariyah juga membolehkan. Ya, dari kalangan saat ini terakhir semua dari kalangan tokoh ini nanti kita akan berinilah sebutkan dari pendapat-pendapat ini yang ada berinilah setelah kita baca terang secara penuh dari persyaratan yang intinya di sana keluar dan persyaratan itu mengisyaratkan hilaf tersebut dan beliau menyatakan jangan pakai cok dengan fatwa-fatwa sebagian ulama-ulama terkemuka yang memberikan fatwa akan kebolehannya. I'timadan minhu ala hadith as-sahihain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin khataba ba'd laisa 'indahu mahrur laha. Karena i'timad bersandar pada hadith yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim di dalam sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang yang menghitbah meminang wanita di mana dia tidak memiliki mahar sama sekali. Rasul menyatakan iltamis baloko aman dihati. Cari tetap mahar itu harus. Sebagai ulama menyebutkan dan masukkan dalam fikih syurut nikah mahar termasuk daripada syarat nikah. Jadi harus cari walaupun kamu mendapatkan khatam min hadi, walaupun sekedar mendapatkan cincin dari besi. Nah, cincin dari besi ini untuk apa kalau bukan untuk digunakan? Min haitsu qimah, dari si mana qimahnya? Cincin dari besi, kobroy begitu. Nah, dan itu kan sesuatu yang tidak ada nilainya kecuali dipakai tentunya. Nah, di sini yang menjadi argumentasi dari Ibnu Baz, Syaikh Al-Utsaimin dan yang lain. Karena cincin dari besi adalah sesuatu yang tidak ada kimahnya, tidak ada nilainya kecuali yang itu dipakai. Sedangkan di sini nanti saya Al-Bani rahimahullah membawa kepada makna bahwasanya boleh diambil tapi boleh tidak boleh dipakai. Karena pembolehan memiliki itu tidak mengharuskan memakai. Jadi sekedar dimiliki boleh tapi dipakai tidak boleh. Dan sahabat di pendapatnya, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh semuanya memakai cincin dari besi ya. Baik laki maupun perempuan tidak boleh semuanya memakai cincin dari besi. Laki ataupun perempuan. Ini pendapat beliau, rahimahullah. Dan kalau terkait dengan cincin besi, banyak pendapat-pendapat yang lain. Tidak hanya beliau tidak berkesendirian dalam masalah ini. Banyak ulama yang menyatakan demikian. Dan itu pendapat yang kuat, pendapat yang kuat sekali. Adapun kalau tidak bolehnya emas, cincin emas pada wanita, maka ini beliau berkesendirian dalam perkara tersebut. Jadi di sini beliau menyatakan waqad kharajtuhu fil irwa, aku telah mengeluarkan hadis ini dalam irwa al-Bukhari. Fa inna hadza laisa nasan fi ibahati hadi, maka yang seperti ini bukan nas, bukan dalil akan bolehnya besi, jadi bolehnya cincin besi. Wa li hadza qala al-Hafiz fil Fath, karena al-Hafiz yakni al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyatakan istadalla bihi ala jawazi lubsi khafamil hadi walaupun tetapi ini kadang kami sendiri juga berpendapat tidak boleh memakai cincin dari besi. Istadalah biha ala jawazi lubsi khatam hadid, berdalil dengannya akan bolehnya, jadi dengan dalil tadi ketamis walau khatam min hadid akan bolehnya memakai cincin dari besi. Walaupun tetapi dan tidak ada hujah pada padanya berarti tersebut. Di anak ulah yang jamin jawa di itikaf jawa di lupsi. Karena tidak mengharuskan bolehnya untuk memiliki itu kemudian boleh untuk memakai. Pakai utama anak awal dan wujudu di tan pasti almarah dia dimiliki. Maka ada ektimal bahwasannya Rasulullah SAW mendaki akan adanya adanya cincin dari besi itu supaya si wanita tadi mengambil manfaat akan nilainya. Bayangkan coba sesuatu yang cincin dari besi, ya, dia nilainya coba seberapa? Sangat kecil sekali tentunya, ya kan? Cincin dari besi. Letak tapi almarah biki mati. Cincin dari besi yang kecil untuk apa coba? Dijual, katakanlah dijual. Ini kalau dijual, orang yang membelinya untuk apa? Padahal laki dan perempuan tidak memakai pendapatnya. Nah ini sisi kelemahannya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Tulal Al-Utsaimin dari sini. Juga Syekh bin Baz dari sini. Maka namanya khotam ya tentunya untuk dipakai. Kalau dia dijual, nilainya tentunya sangat rendah sekali kalau bukan sebagai khotam. Ini dijual sebagai rosok, kira-kira dapat berapa? Khotam, cincin dari besi. Tidak ada nilainya sama sekali. Di saat dia bentuknya adalah khotam dijual sebagai cincin mungkin masih ada harganya. Ya, katakanlah 1.000, 2.000 misal gitu. Harga baut atau misalnya begitu segitu masih ada harganya. Tapi kalau dijual sebagai besi sekecil itu, ya sesuatu yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Karena saya dari sisi ini dan termasuk daripada dalam salah Sunan Abu Dawud. Syaratnya ya, syarat Sunan Abu Dawud, Haudul Ma'bud disebutkan di situ, menukilkan ucapan Al-Hafidz kemudian menyatakan dan tidak persamakan bahwa pada ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam hal ini sesuatu yang sangat lemah, kelemahan daripada pendapat itu. Nah, kemudian Syekh Al-Albani mengatakan, qultu aku katakan, walau furidu annahu nasun fi ijahah. Anggaplah bahwasanya dalil ini yaitu soal khotaman min hadid. Anggaplah annahu nasun fil ibarah, bahwa ini dalil ini menjadi nas akan pembolehan. Ya, menjadi nas dalil akan pembolehan cincin dari besi. Fa yanbaghi an yuhmar 'ala ma qabla tahrim. Maka sepantasnya untuk dibawa maknanya sebelum adanya keharuman. Ya, sebelum adanya keharuman. Nah ini ya, membawa kepada sesuatu ya di saat ada dua dalil. Ya, katakanlah sama-sama sahih ya, kedua dalil tersebut sahih. Maka membawa kepada ini sebelum adanya keharuman, ini setelah adanya keharuman, ini namanya nasikh mansukh. Bahasa lainnya begitu. Hanya saya tidak menyebutkannya kalimat itu. Ini hanya nasikh mansukh. Ini menasakhkan hukum yang ini. Dulu boleh, sekarang tidak boleh. Berarti ini nasikh mansukh. Maka hal seperti ini, anak teruskan lagi bacaannya. Jama'an bainahu wa bainah hadzal hadis al-muharram al-muharram mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis yang mengharamkan. Kama wa sya'nu fil jama' bainah hadis mubiha fi tahalil rijal bi dzahab. Sebagaimana itu keadaan bagaimana mengkompromikan antara hadis-hadis yang membolehkan memakai daripada perhiasan emas bagi laki-laki wal hadis al-muhtimah laha dan hadis-hadis yang mengharamkan pemakaian emas bagi laki-laki. Wahala bayinlah yang insyaAllah ta'ala. Dan ini sangat jelas, tak tersamarkan sama sekali. Ini wallahu ta'ala alam biswab ya. Cara mengkompromikan seperti ini ya, cara mengkompromikan seperti ini, ini disebut dengan nasih mansuh. Dan nasih wal mansuh itu berlaku di saat diketahui tarikh. Tarikh itu kapan terjadinya perkara yang mengharamkan, kapan terjadinya perkara yang mubi, yang membolehkan. Itu baru. Jadi kalau pendapat daripada saya ini, saya Al-Bani dan yang lain, nanti kita akan baca Pak Bapak insyaallah kalau ada waktu ya kita bacakan. Jadi di sini wallahu ta'ala alam bisawab, beliau tidak menyebutkan kapan tarikh terjadinya hal tersebut sehingga bisa dikatakan dan dibawa kepada mana hada qoblat tahrim wa hada ba'da tahrim. Ini sebelum pengharuman, ini setelah pengharuman. Beliau tidak menyebutkan sama sekali. Dan pada permasalahan nanti terkait dengan pengharuman perhiasan emas yang melingkar pada wanita, beliau menuntut adanya tarif. Nanti akan kita lihat. Memang demikian, memang anak sewal mansur itu kalau ditentukan karena anak sewal mansur ini di nasr ini yang memansuhkan, maka harus ada tarif, itu juga menurut faedah. Jadi di saat ada dua dalil, ya, di saat ada dua dalil yang secara zahir bertentangan, secara zahir ya, secara zahir bertentangan, maka pertama yang dilakukan adalah dikumpulkan, itu dikompromikan. Ini yang paling pertama dilakukan. Pengkompromian seperti ini berarti tidak ada dalil yang kedua, semuanya terpakai, dikompromikan. Dan betapa banyak dalil-dalil yang zahirnya itu ta'aruf setelah dihadapkan kepada para ulama, selesai sudah masalahnya, tidak ada ta'aruf sama sekali, bisa dikompromikan. Maka kalau memungkinkan dikompromikan, dikompromikan. Kalau tidak mampu dikompromikan, maka jalan kedua yang ditempuh. Ya, jalan kedua yang ditempuh. Apa jalan kedua? Ya, ini istimal tarif, nasib masuk. Ini berarti harus membuang salah satu daripada dalil yang lain. Membuang salah satu daripada dalil yang lain. Dan dalam artian ini problemnya ini pada tarif. Berarti ini nasib, ini masuk. Nah kalau tidak diketahui, bagaimana sikapnya? Kalau tidak diketahui nasib mansuhnya, nah yang seperti ini baru kemudian istimal farji, pakai pada farji mana yang utama. Kalau pakai yang ini, maka tentunya hadis yang ada di dalam Sahihain jauh lebih kuat daripada hadis ini. Yang hadis ini dari masing-masing jalannya kalau berdiri sendiri-sendiri doib semua. Tadi telah disebutkan ya, doib semua. Kalau berdiri sendiri-sendiri, dia dari tiga jalan yang masing-masing doib, doib, doib. Tetapi dikumpulkan menjadi hasan minimalnya atau bahkan bisa sahih. Sahih di doib. Kecuali hadis yang dibawakan oleh saya di sini, beliau menganggapnya sebagai hadis yang hasan. Sedangkan pada insya Allah kalau kita merujuk lagi kepada hadisnya, ya, sebelum daripada Amr bin Shu'aib Ali Anjadi itu ada rawi-rawi yang nanti akan disebutkan setelahnya, rawi-rawi tersebut yang dipermasalahkan. Karenanya Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini syadz. Hadis ini syadz berarti hadis ini dianggap sahih, tetapi dia apa? Mukhalif liman wa'ulamin, menyisih daripada hadis yang terutama dari ini. Ini namanya hadis yang syadz. Satu riwayat makbul yukhalif man wa'ulamin. Hadis yang syadz adalah riwayat orang yang diterima hadisnya tetapi menyisih. Anggap bahwasanya hadis ini makbul tetapi berhadapan dengan sahihain. Nah, di sini berhadapan dengan saya, maka dari sini tentu pasti. Allah Taala akan disuap. Jadi itu yang diambil oleh Asy-Syaikh bin Baz, rahimahullah, Asy-Syaikh ini. Meskipun Asy-Syaikh ini nanti kita akan bacakan insya Allah, beliau meskipun berpendapat bahwasannya dari besi itu boleh jadi dari besi, tetapi beliau tetap menyarankan jangan memakai dalam rangka ikhtiar berhati-hati. Karena dalil yang dipakai oleh yang menyatakan Allahnya ini pun dalil yang sahih. Jadi tetap berhati-hati untuk jangan memakainya. Meskipun secara hujjah maka pendapat yang menyatakan pembolehan itu lebih kuat. Jadi kemudian beliau menyatakan, "Faqadha ila ma fa dawha hadis Ahmad wa Abu ya rahimahumullah." Dan telah berpendapat dengan apa yang diberikan faedah di sini, maksudnya akan kehalaman bahwa kehalaman cincin yang terbuat dari besi, ya, adalah Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibnu Rabi'ah rahimahullah. Faqala Ishaq Ibnu Mansur al-Marwazi di antara Ishaq bin Mansur berkata kepada gurunya Imam Ahmad, "Aqata min dhahab aw hadith dhukra?" Apakah cincin dari emas atau dari besi itu makruh, dimakruhkan? Maka mata imam mengatakan iya demi Allah. Dia mengatakan iya demi Allah. Kalau Ishak kamaqal, Ishak menyatakan persis pada apa yang diucapkan jadi oleh Imam Ahmad. Berarti ini disetujui oleh Ishak bin Rawiya. Karena di Masail al-Marwazi wadur ta'alikuna ala hadith al-Mutafaddal. Wadirnya Qala Malik. Dan dengan ini pula Imam Malik berkata, kama rawahu Ibnu Wahab, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Ibnu Wahab fil Jami, dalam kitab Al-Jami, tulisan Ibnu Wahab. Wahuwa Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini juga merupakan ucapan Umar bin Khattab, karena di Bapak Ibn Sa'ad, sebagaimana dalam Bapak Ibn Sa'ad wa Jami Ibn Wahab, dan juga dalam kitab Jami'nya Ibn Wahab. Wahuwa wa Abdul Razak wal Bayhaqi fi Su'ad, dan diratkan oleh Abdul Razak dan Bayhaqi dalam Su'ad Iman, karena di Jami Al-Kidir. Itu beliau membawakan tentang pendapat-pendapat dari beberapa ulama tiba a'imah akan apa pendapat yang mencocok daripada apa yang beliau fatwakan, kekalaman daripada cincin terbuat dari besi. Walau mukhol apa ayuban bainan hadis wal bainan marwahu mu'ayti radhiyallahu ta'ala, dan tidak pula ada mukhol apa tidak mengisi hadis ini dengan apa yang diriatkan oleh mu'ayti, hadis mu'ayti radhiyallahu ta'ala. Kalau Mu'ayyim menyatakan, karena khatamun Nabi SAW hadidan malwiyan alaihi jiddan, adalah cincin Rasul SAW terbuat dari besi, yang malwiyan ini apa dia? Malwiyan alaihi jiddan. Untuk malwiyan itu ya ini apa istilahnya? Ya, dililit oleh fiddo. Jadi besi yang dililit oleh fiddo. Sepuh. Mungkin bisa diartikan begitu ya. Malu yang alaihi fiddo. Malu itu artinya ada spiral gitu yang menyingkat daripada besi tersebut. Jadi besi tersebut dililit oleh perak. Baru bama karena biadi, dan terkadang cincin berat tersebut berada di tanganku. Fakana mu'ayyim ala khatami Rasulullah SAW, sehingga mu'ayyim inilah yang memegang, yakni mengurusinya cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis rawahu Abu Dawud wa Nasa'i di sanad sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat sendiri. Walahu syawahid halata mursalah, dan ada syawahid, tiga syawahid yang mursal yang menjadi penguatnya dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Aurad daha al-Hafidh bil Fathah, disebutkan oleh al-Hafidh dalam Fathul Bari. Wa syahid rabi' fi Tabrani, dan syahid yang keempat dalam Tabrani. Intinya bahwasanya hadis ini sahih. Syahid ini masyarakatnya, dan ini juga yang dijadikan dalil oleh Syahid bin Bas di antaranya. Aku katakan la mukhalafa bainaha wa bainal hadis, tidak ada mukhalafa antara ini dengan hadis yang tadi. Dan aku mungkin ajam, karena masih memungkinkan dikompromikan. Pihak ini ala makana hadidan sirfan, dengan membawa larangan daripada memakai cincin perak. Ia ini dibawa pada makna larang tersebut kepada hadidan sirfan, besi yang murni, besi yang betul-betul murni, tidak ada campurannya. Kama qala al-Hafidh, bagaimana dikatakan oleh al-Hafidh, kama qala muqaddam ala al-fi'l kama sada. Kemudian beliau memberikan tambahan argumentasi, yaitu faedah dalam ilmu usul, al-qaul muqaddam ala al-fi'l, bahwa ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini adalah qaul. Yang pertama, hadis yang pertama itu adalah qaul. Ya kan, sabda Rasulullah SAW bahwasanya itu merupakan hilyatu ahlinna, sabda beri hadha syar, ini lebih jelek, hilyatu ahlinna. Ya kan, jadi pahami, ini Paul Beliau menyatakan ini lebih jelek, ini adalah pembiasannya penduduk neraka. Sedangkan di sini hadis ma'aib ini fi'al, perbuatan. Ini perbuatan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kalau lebih dahulukan daripada fi'al. Karena kalau qaul, sabda itu, sabda beliau ucapan, itu berlaku untuk umatnya, karena konteksnya adalah beliau bersabda untuk berlaku untuk umatnya. Sedangkan fi'il itu ada kemungkinan-kemungkinan, jadi sahabat melihat Rasul melakukan ini, sahabat dan Rasul melakukan itu, begitu. Itu ada ihtimal bahwa hal tersebut khususnya bagi Rasul. Qaul tetap berlaku karena itu yang disabdakan oleh Rasul. Sedangkan fi'il itu adalah perbuatan Rasulullah SAW yang mungkin bisa dibawa pada mana itu khususnya dan sebagainya. Sedangkan di dalam perkara ini ma'ayat sendiri juga memakainya, kadang berada di tanganku, iya kan, berarti ini sesuatu yang dengan itu Allah Ta'ala berusaha. Rasulullah SAW pun juga tentunya mengetahui hal tersebut karena dia di terkadang berada di tangan. Wallahu a'lam. Wa amma ma rawahu An-Nasa'i min tariq Dawud bin Mansur. Adapun apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalan Dawud bin Mansur, qol haddatsana Laits ibn Sa'd. Laits ibn Sa'd yang satu imam besar, yang satu baik. Ini Laits ibn Sa'd. An Amr ibn Harith, An Bakr ibn Sawadah, An Abil Bakhtari, An Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi disini Abil Bakhtari tidak bertemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri, sehingga dia mengkot yang disini. Abbala Rasulun minal Bahra'i ila Nabi SAW fasallana. Ada seseorang yang datang dari negeri Bahra'i menemui Nabi SAW kemudian mengucapkan salam. Malam yaudah Ali, maka Nabi tidak menjawab salamnya. Wakana fiyya dihi khotam min zahab, dimana pada tangannya, ya, kalimat wakana fiyya dihi khotam min zahab itu dimana ya Pak? Jadi terpakai kan begitu, sama seperti ma'ikib tadi, karena fiyya dihi maksudnya terpakai di tangannya. Jadi fakal dalam hadis tersebut ada lanjutannya panjang di situ muqab, namanya titik-titik di situ. Bahwa Syekh Al-Bani mengambil pada sisi syahidnya saja. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahu kana fi yadihi jawhar min nar. Bahwasanya pada tangannya itu terdapat jamrok dari neraka. Ini pada tangan laki-laki tadi karena memakai cincin terbuat dari emas. Yani tetap bara dari neraka. Kemudian laki-laki tadi menyatakan sama dan kata kota, lantas dengan apa aku harus memakai cincin? Kalau beliau menjawab, hilfah min hadi awal aw shifah, kamu bisa memakai cincin dari besi atau dari perak atau dari emas. Nah di sini ada sini jelas, ya kan, menunjukkan bahwa beliau justru mengatakan pakailah cincin dari besi atau cincin dari perak atau cincin dari emas. Tetapi hadis ini beliau mengatakan bahwa hadisun dhaif, hadis ini dhaif. Nah, berarti beliau tetap menguatkan bahwasanya terbuat dari besi itu tidak lebih. Bahwa hadisun dhaif. Bahwa takalah malaihi al-hafid ibn Rajab al-Hambali firsyak kirtir ini. Di mana al-hafid ibn Rajab al-Hambali telah berbicara tentang hadis ini dalam syarah sunan Tirmidzi. Falam yasfi. Di mana apa yang disampaikan dari Tawajab ini tidak menghilangkan dahaga, dalam artian dalam Yesu itu tidak menyembuhkan, jadi kurang memuaskan intinya. Walau berdirilah yaqiqah sababuna, sedangkan bagiku di sini agar illah, jadi akan kelemahan hadis ini, agar illah yaqiqah sababuna. Dan kalimat illah inda ahli hadis, illa itu ibarat, ya. Jadi kalimat yang menunjukkan akan sesuatu yang mencacati daripada hadis dengan sebab-sebab yang sama. Itu kalimat ilah. Jadi ilah itu adalah sesuatu yang menjadi sebab cacatnya hadis dengan perkara yang bersama, karena tidak sembarang orang bisa mengetahuinya. Sehingga beliau mengatakan ilah dan ikhok. Jadi ilah yang sangat ikhok, sangat lembut, sangat sama sebabnya. Sebabnya lima arah pada apa yang aku pandang. Daud ibn Mansur hadis. Fa'inahu wa'ika asrofukan fa'inati hebdihi dokfan. Daud bin Mansur ini, walaupun dia adalah seorang yang sofru, tetapi pada hafalannya ada kebaikan. Kama asal al-hafid tada dikajakau oleh kitab-kitab sofru yahim. Itu tadi kalau kita membaca daripada apa sanadnya dari jalan Daud bin Mansur, kan gitu. Keluar nasai. Daud bin Mansur ini dia ada sisi kelemahan dalam hafalannya. Ini kemudian berbicara tentang ilmu hadis ya. Kalau ini kalau mungkin terlalu panjang penjelasan-penjelasan. Dan ini sesuatu yang sangat nikmat kalau aku pernah belajar ilmu hadis. Betul. Perkara seperti ini sangat menyenangkan. Kalau sudah pernah belajar ilmu hadis, ini asing sekali. Paham terhadap apa alur daripada pembicaraan al-imam al-adhan istimahullah dan perkara ini. Kenapa kok kemudian sisi kedaripannya dari sini, semua. Tapi kalau kita belum pernah belajar itu ya betul-betul tidak paham ya, bingung. Yang intinya ya, intinya saja bahwa Syekh Al-Albani dalam perkara ini mendhaifkan hadis tersebut. Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam biswa. Karena sudah masuk waktu saya ya, mungkin fatwa-fatwa daripada masai mutakhirin terkait dengan masalah khatam min hadid kita berikan pada pertemuan selanjutnya.